mendengati kangenku setengah mati. Jenak dulu ya mas ya, hamba aja lali ngeling nono hari kono zaman semono. Seliramu janji aku setia ngenteni, lahir batin kan.